آله وأصحابه ومواله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Ayuhal ikhwah a'azakumullah, baik yang ada di Masjid Al-Furqan Bandung ataupun para pendengar Radio Roja di mana saja Anda berada. Alhamdulillah sekalipun agak telat atau sangat telat, tapi kita masih ditakdirkan oleh Allah untuk melanjutkan kajian kita tentang al-usulu salasa. Kemarin kita sudah beres membahas tentang tingkatan agama yang pertama, yaitu Islam, baik takrif, definisi maupun rukun-rukunnya serta penjelasan ringkas tentang hal itu. Kita sekarang masuki tingkatan agama yang kedua, yaitu iman. Berkata muallif rahimahullah, al-martabatu tsaniyah al-iman wa huwa bid'un wa sab'una syu'bah fa'alaha qawlu la ilaha illallah وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. Adapun martabat kedua dari agama, tingkatan agama yang kedua adalah iman. Yang pertama Islam, kemarin sudah. Kedua iman. Dan iman itu ada 70 sekian cabang. Dikatakan oleh muallif, dan ini didasarkan pada hadis, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Bid'un itu bilangan dari 3 sampai 9. Sab'un artinya 70. Bid'un wa sab'un artinya bisa 73, 74, 75, sampai 79. Iman itu ada 70 sekian cabang. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin, disamarkannya cabang iman antara 73 sampai 79. Kenapa Nabi SAW tidak menyebut angka pasti? Berapa sih cabang iman yang sebenarnya gitu ya? Tapi disamarkan, bid'un wa sab'un, 70 sekian cabang. Salah satu hikmahnya adalah agar kita sebagai umatnya mencari tahu yang 70 sekian cabang itu apa saja. Lalu terdoronglah mereka untuk menelaah nas ayat Al-Quran, hadis-hadis yang sahih, untuk menemukan cabang-cabang keimanan ini apa saja dan yang pastinya berapa. Dan hal yang seperti ini banyak di dalam syariat. Contoh umpamanya, contohnya Lailatul Qadar. Nabi SAW tidak memberikan kepastian waktu. Beliau hanya memberikan penjelasan yang global. Bisa genap, bisa ganjil. Yang jelas 10 hari terakhir. Disebut bisa genap, bisa ganjil karena Nabi SAW menyatakan, carilah oleh kamu 9 hari terakhir, 7 hari terakhir, 5 hari terakhir, tiga hari terakhir. Dan ini bisa ganjil, bisa genap. Tergantung berapa jumlah hari Ramadan pada tahun itu. Kalau jumlahnya 30 hari, berarti bisa genap. Kalau 29 hari, berarti bisa ganjil. Dan ini penjelasan yang sama. Agar manusia mencari Lailatul Qadar di 10 hari terakhir itu tanpa memilah dan memilih waktu. Contoh lain, kata Nabi SAW pada hari Jumat, ada satu saat. Siapa orang yang berdoa pada saat itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi SAW tidak memastikan saat tersebut jam berapa. Salah satu hikmahnya agar umatnya ini mencari. Dan banyak lagi penjelasan-penjelasan yang semakna dengan itu. Termasuk tentang cabang keimanan. Jumlah dari cabang keimanan, kata Nabi SAW, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu memiliki 70 sekian cabang. Fa'alaha qawlu la ilaha illallah. Cabang yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Mengucapkan dua kalimat tauhid. Dan ini adalah amalan lisan. Mengucapkan dua kalimat syahadat. Mengucapkan kalimat tauhid. Wa adanaha imatatul adza 'anil thariq. Dan cabang iman yang paling rendah adalah membuang adza dari jalan. Adza itu segala sesuatu yang mengganggu, baik membahayakan atau tidak. Asal mengganggu itu adza namanya. Yang membahayakan contoh beling gitu ya. Yang membahayakan contoh lain umpamanya kerikil-kerikil tajam, duri-duri yang apabila orang lewat terinjak bisa luka, itu azab. Atau tidak membahayakan tapi mengganggu, umpamanya ada kotoran binatang di jalan tersebut atau ada ongokan sampah yang apabila orang lewat ke sana harus nahan nafas gitu ya. Lewat ke sana mata kaluman, mata sariksit, kata orang Sunda. Itu juga al-adha. Walaupun tidak membahayakan, tapi mengganggu. Imafatul adha anit tariq. Membuang gangguan dari jalan. Itu termasuk cabang iman yang paling rendah. Dan itu adalah amal anggota badan. Walhaya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu termasuk salah satu cabang dari keimanan. Rasa malu adalah amalan hati. Jadi di dalam hadis ini Nabi SAW menjelaskan iman itu mencakup tiga jenis amalan. Amalan lisan berupa ucapan la ilaha illallah. Amalan anggota badan berupa membuang gangguan dari jalan. Dan amalan hati berupa rasa malu tadi. Inilah penjelasan mu'alif bahwa tingkatan agama yang kedua adalah iman. Dan iman memiliki 70 sekian cabang. Dan cabang yang paling tinggi adalah mengucapkan kalimat tauhid. Cabang paling rendah adalah membuang gangguan dari jalan dan rasa malu termasuk salah satu cabang dari keimanan. Berkata Syekh Muhammad Shalih Al Utsaimin rahimahullah ketika menjelaskan poin ini. Wal jam'u baina ma tadammanahu kalamul mu'allif rahimahullah min anna al-imana bid'un wa sab'una syu'bah wa anna al-imana arkanuhu wa anna al-imana arkanahu sittatun an naqul al-imanu alladhi huwa al-aqidah usuluhu sittatun wahiyal madhkuratun fi hadithi Jibril alaihi salatu wassalam hinama sa'alan nabiya sallallahu alaihi wasallam anil iman faqal al iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Cara memadukan ucapan mu'alif. Apa mu'alif itu artinya? Pengarang. Pengarang kitab Al-Usulul Thalatsah ini. Cara memadukan ucapan mu'alif yang menyatakan iman itu ada 70 sekian cabang dengan ucapan beliau selanjutnya yang menyatakan bahwa iman itu rukunnya ada 6. Sebab setelah itu mu'alif menyatakan wa arkanuhu sittatun, dan rukun iman itu ada 6. Tadi disebutkan ongkoh ayat 70 sekian cabang, tapi di sini disebutkan rukunnya ada 6. Yang benar teh 6 atau 70 sekian gitu kan? Dua-duanya benar. Sebab yang satu rukun, yang satu cabang. Rukunnya ada 6, cabangnya ada 70 sekian cabang. Jadi antara rukun dan cabang merupakan dua hal yang berbeda. Maka kita katakan, kata Syekh Al-Utsaimin, bahwa iman yang merupakan akidah, pokoknya, tiangnya atau rukunnya ada 6. Cabangnya ada 70 sekian. Dan 6 rukun iman itu disebutkan dalam hadis Jibril alaihi salam. Ketika Jibril bertanya kepada Nabi SAW tentang iman. Kita sudah ceritakan hadisnya. Ada seorang manusia dengan pakaian yang amat sangat putih, rambut yang amat sangat hitam gitu ya, bertanya kepada Nabi di hadapan para sahabat, ya Muhammad akhbirni anil Islam, hei Muhammad coba jelaskan kepada saya tentang Islam. Lalu dijelaskan. Setelah dijelaskan oleh Nabi, Islam itu begini begini begini, yang rukunnya ada 5 kemarin, kata orang itu, sodak tak benar engkau. Kata Umar yang meriwayatkan hadis ini, kami kaget. Dia bertanya, setelah dijawab kok membenarkan. Setelah itu orang itu bertanya lagi, akhbirni anil iman, coba terangkan kepadaku tentang iman. Nah, lalu Nabi menjawab, al imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kata Nabi SAW, iman itu adalah pertama, engkau beriman kepada Allah. Kedua, beriman kepada para malaikatnya. Ketiga, beriman kepada kitab-kitabnya. Keempat, beriman kepada para rasulnya. Kelima, beriman kepada hari akhir. Dan yang keenam, engkau pun beriman kepada takdir, baik yang baik ataupun yang buruk. Nah itu. Ada 6. Pokok dari keimanan, tiang dari keimanan atau rukun dari keimanan. Adapun iman yang mencakup jenis-jenis amal, dengan kata lain cabang dari keimanan itu, ada 70 sekian cabang. Cabang yang paling tinggi kita tahu tadi adalah ucapan la ilaha illallah. Cabang paling rendah, membuang gangguan dari jalan. Dan rasa malu, salah satu cabang dari keimanan. Hanya 3 yang disebut, tertinggi, terendah, dan salah satu di antara cabang iman yaitu malu. Malu juga cabang dari keimanan. Malu yang diterapkan pada momen yang benar. Malu untuk bermaksiat, malu untuk melalaikan kewajiban. Iya, itu cabang iman. Tapi malu yang tercela juga ada. Malu wanita, malu kalau pakai jilbab, takut disebut ninja, malu ah. Itu malu yang tercela. Malu kalau hadir ke pengajian. Malunya apa? Malunya takut disebut santri. Disebut santri kok malu? Itu malu yang tercela. Malu kalau pakai kopiah terus, takut disebut Pak Haji. Itu malu yang tercela. Malu kalau pakai celananya ngatung, takut disebut kebanjiran. Itu malu yang tercela. Malu kalau pakai jenggot, takut disebut kambing. Itu juga malu yang tercela. Jadi, malu-malu yang tadi itu tidak termasuk bagian dari keimanan. Tapi malu yang tercela. Nah, di antara bagian dari keimanan yang lainnya adalah sholat. Sholat termasuk cabang iman. Makanya Allah menyebut sholat dalam Al-Quran dengan sebutan iman. Seperti yang Allah ungkapkan dalam Al-Baqarah 143. Pertama, awal-awal diperintahkannya sholat, kaum muslimin sholat dengan menghadap Baitul Maqdis. Belum ke Mekah, belum ke Ka'bah. Lalu turun ayat perintah dari Allah untuk merubah arah sholat. Bukan lagi ke Baitul Maqdis, tapi ke Mekah, ke Ka'bah yang ada di Mekah. Sehingga ada serombongan sahabat sholat di suatu masjid menghadap Baitul Maqdis. Ketika di tengah-tengah sholat ada yang memberitahu, "Oi, arah sholat berubah ke Ka'bah di Mekah." Langsung mereka belok arah, yang tadinya ke Baitul Maqdis, belok semuanya mengarah ke Ka'bah di Mekah. Sehingga mereka dalam satu sholat menghadap dua kiblat, ke Baitul Maqdis dan ke Ka'bah. Dan masjid tempat mereka sholat itu sampai sekarang disebut dengan sebutan masjid Qiblatain. Dua kiblat, karena dalam satu sholat mengarah ke dua kiblat. Ketika ada perintah untuk merubah arah kiblat ke Ka'bah, para sahabat bertanya-tanya, kalau begitu sholat kita selama ini yang menghadap ke Baitul Maqdis gimana ya? Apa diterima atau tidak? Ataukah sia-sia? Kena dengan peribahasa, capek gawe barijeng teu kapake. Sudah capek-capek mengerjakan sholat menghadap Baitul Maqdis, tapi enggak kepake. Timbul pertanyaan seperti itu di dalam hati para sahabat. Sebagai jawabannya Allah menurunkan Al-Quran. Surah Al-Baqarah 143. Allah menyatakan, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Allah tidaklah akan menyia-nyiakan iman kalian. Yang dimaksud iman kalian di sini adalah sholat kalian ketika menghadap Baitul Maqdis. Sholat dalam ayat itu disebut dengan sebutan iman, yang menunjukkan sholat termasuk salah satu cabang dari keimanan. Dan banyak lagi cabang-cabang keimanan yang lain. Ya zakat, ya ramah, ya saum gitu ya, haji, dan termasuk thalabul ilmi. Seperti ini termasuk bagian dari cabang keimanan. Wa arkanuhu sittatun, kata mu'alif. Dan rukun iman itu ada 6. Pertama, antu'mina billah, yaitu pertama beriman kepada Allah. Ini rukun iman yang pertama. Apa yang dimaksud dengan iman kepada Allah yang menjadi salah satu rukun iman? bahkan rukun terpenting di antara rukun-rukun lainnya. Iman kepada Allah dengan keimanan yang benar mencakup iman kepada 4 poin. Pertama, al-imanu biwujudillahi ta'ala, iman kepada keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala, iman kepada eksistensi Allah, bahwa Allah itu eksis, Allah itu ada, Allah itu bukanlah khayalan, Allah itu bukanlah fantasi, bukan sesuatu yang fiktif, tapi Allah itu sesuatu yang real, yang nyata, yang eksis, yang ada. Wajib kita meyakini keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak meyakini keberadaan Allah, ya sudah, dia tidak akan mungkin memiliki agama apapun. Dia tidak akan mau menyembah apapun. Ateis ya namanya. Iman kepada adanya Allah subhanahu wa ta'ala dikukuhkan oleh 4 jenis dalil. 4 jenis argumentasi. Pertama disebut dalil fitrah. Kedua disebut dalil akal. Ketiga disebut dalil syar'i. Dan terakhir keempat disebut dalil hissi. 4 jenis dalil ini mengukuhkan, mengokohkan, menetapkan, memantapkan keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang ini kita rinci satu-satu. Apa yang dimaksud dengan dalil fitrah? Adapun dalil fitrah tentang keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwa semua makhluk, maksudnya jin dan manusia, diciptakan dengan membawa potensi keimanan kepada penciptanya tanpa harus berpikir, tanpa harus belajar. Semua manusia begitu lahir, maka di dalam dirinya sudah ada naluri keimanan kepada penciptanya. Tanpa harus berpikir atau belajar atau menelaah sebelumnya. Dan naluri keimanan seperti ini tidak akan terpalingkan kecuali kalau ada pihak luar yang memalingkannya. Ini didasarkan pada ayat dan hadis. Pertama ayat, Surah Ar-Rum ayat ke-30. Menyatakan, fa'qim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha. Hadapkan wajahmu kepada agama yang lurus. Agama yang lurus itu maksudnya Islam. Itulah fitrah Allah. Agama yang lurus atau Islam itulah fitrah Allah yang semua manusia telah diciptakan di atas fitrah itu. Semua manusia telah diciptakan di atas fitrah itu, maksudnya di atas agama Islam itu. Makanya semua bayi yang lahir, mereka lahir di atas fitrah. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam 2 kitab sahihnya, Nabi SAW bersabda, ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. فَأَبَاوَهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَسِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ. Tidak ada satupun anak yang lahir kecuali lahir di atas fitrah. Maksud di atas Misra itu di atas Islam. Makanya Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini, dia menyatakan, atadruna mal fitrah, tahu enggak kalian apakah fitrah itu? Dia bertanya kepada para muridnya. Lalu beliau menjelaskan, fitrah itulah Islam yang semua manusia telah diciptakan di atas Islam ini. Lalu dia membacakan ayat ke-30 dari surah Ar-Rum yang menyatakan fitratullahillati fatarannasa 'alaiha. Yang tadi saya jelaskan, yang tadi saya kutip. Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah, tidak ada bayi yang lahir kecuali lahir di atas fitrah, di atas Islam, di atas agama yang lurus. Fa abawahu yuhawwidani aw yunasirani aw yumajjisani, maka kedua orang tuanya lah yang meyahudikan dia, yang menasranikan dia atau memajusikan dia. Jadi kalau anak itu kedua orang tuanya Yahudi, nanti udah gedenya diyahudikan dia. Kalau kedua orang anak kalau anak itu kedua orang tuanya Nasrani, nanti kalau pas sudah masanya dia dibaptis jadi Nasrani. Demikian juga Majusi, demikian juga Hindu, demikian juga Buddha, demikian juga ateis, demikian juga semua agama. Tapi kalau anak itu setelah gedenya tidak ada yang meyahudikan, tidak ada yang menasranikan, tidak ada yang memajusikan, tidak ada yang membudakkan, menghindukan, mengalihkan ke agama lain, dia tetap sebagai seorang muslim, sekalipun kedua orang tuanya non-muslim. Apalagi kalau kedua orang tuanya Islam. Kalau kedua orang tuanya Islam, otomatis anaknya Islam. Orang tuanya kafir juga, anaknya tetap Islam. Coba nanti ketika gede mereka akan dimurtadkan dari Islam, masuk ke dalam agama yang dikehendaki oleh orang tuanya. Inilah yang dimaksud dengan dalil fitrah. Bahwa semua manusia lahir di atas fitrah. Fitrah yang dimaksud di sini Islam. Mereka membawa intuisi, membawa naluri untuk beriman kepada penciptanya. Makanya pasti hati kecil setiap manusia mengakui terhadap keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dalil fitrah. Ini yang pertama. Kedua, dalil akal. Adapun dalil akal tentang keberadaan Allah, bahwa seluruh makhluk yang ada ini tidak mungkin ada dengan sendirinya, tapi pasti ada yang mengadakannya. Pasti itu. Tidak mungkin ada tanpa ada yang mengadakannya. Suatu makhluk atau suatu benda ada karena beberapa hal. Karena beberapa alasan. Pertama, ada dengan sendirinya ujug-ujug jeleng, gitu ya. Itu yang pertama. Kedua, ada karena dia menciptakan dirinya sendiri. Ketiga, ada karena dia diciptakan, diadakan oleh pihak lain. Ada tiga kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia menciptakan dirinya sendiri. Kemungkinan kedua, dia ini ada dengan sendirinya tanpa diciptakan oleh dirinya sendiri atau oleh pihak lain. Yang ketiga, ada karena memang diadakan oleh pihak lain. Tiga kemungkinan. Sekarang di antara tiga kemungkinan ini, mana yang paling masuk akal, logika, dan kenyataan? Pertama, sesuatu ada karena dia menciptakan dirinya sendiri. Masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Dan tidak ada dalam realita. Makanya tidak mungkin ini terjadi. Umpamanya sesuatu ada karena dia menciptakan dirinya sendiri. Ini dianggap mustahil karena apa? Karena sebelum dia ada, dia tiada. Dan ketika dia tidak ada, mustahil dia sudah menjadi pencipta. Sekalipun menciptakan dirinya sendiri. Ini harus agak mikir sedikit ya. Sesuatu ada karena dia menciptakan dirinya sendiri. Mustahil. Kenapa? Karena sebelum dia ada, dia tidak ada. Dan ketika dia tidak ada, mustahil dia sudah menjadi pencipta. Ya, walaupun menciptakan dirinya sendiri. Ini mustahil. Nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Ini pertama. Kedua, sesuatu ada karena ada dengan sendirinya, ujug-ujug jeleg saja. Mungkinkah? Secara akal? Tidak mungkin. Ada enggak dalam kenyataan? Tidak mungkin. Andai kita pergi ke gunung, ke hutan, ke hiji leuweung, nuluang liu, can pernah kasabak ku manusia. Hutan yang masih perawan, yang belum pernah termasuki orang. Dan kita orang yang pertama yang memasukinya. Kita masuk hutan. Tiba-tiba di tengah hutan ada sebuah istana yang megah. Dicat dengan cat yang amat sangat bagus. Halamannya berupa taman yang tertata. Ada air mancur gitu ya. Bunga-bunga berwarna-warni, rapi. Pagarnya juga dihias sedemikian rupa. Pokoknya indah itu istana. Bagus, tertata, begitu serasi. Lalu ada orang yang menginformasikan kepada kita bahwa istana itu lebih ada dengan sendirinya tanpa ada yang membuat. Apa bisa? Tidak mungkin. Kita semua akan menjawab, bohong, mustahil ini istana semegah ini, sebagus ini, seindah ini, ada dengan sendirinya tanpa ada yang membuatnya, mustahil. Ini pembuatnya luar biasa. Dan setelah dibuat, setelah direncanakan matang, lalu dibuat sedemikian sempurna, setelah itu pasti dipelihara. Kalau nggak dipelihara, nggak mungkin tertata rapih begini ya. Nggak percaya itu orang. Suatu saat, seorang ulama mau berdebat dengan orang-orang ateis di kalangan para nelayan. Dia datang sengaja terlambat. Kemudian dia ditanya oleh lawan debat, kenapa kamu terlambat? Lawan debatnya ini ateis. Dan debat itu terjadi untuk memperdebatkan tentang ada tidaknya Allah sebagai pencipta. Si ulama ini menyatakan, saya terlambat karena tadi saya berdebat dulu dengan seseorang. Orang apa itu? Orang itu mengabarkan kepada saya bahwa perahunya pergi sendirian tanpa dinakodai, tanpa disetir, tanpa diarahkan. Barang-barangnya tiba-tiba termuat langsung ke kapal itu. Kemudian kapal itu berlayar dengan sendirinya tanpa ada yang menahkodai. Tanpa ada yang nyetir, mengarah ke pulau tertentu. Dan merapat dengan bagus. Kemudian barang-barangnya turun sendiri. Dan saya, apakah kalian percaya enggak? Si ateis menyatakan, gak akan percaya. Mustahil ada kapal bisa berlayar sendiri di lautan. Mengarah ke arah tertentu dan merapat. Jangankan sendiri tanpa dinahkodai. Ada nahkoda aja belum tentu bisa merapat secara benar dan mengarah secara benar. Mungkin ada badai yang menghempaskan dia ke arah lain yang tidak dikehendaki. Apalagi ini tanpa nahkoda. Si ulama itu tertawa. Kalian tertawa dan tidak percaya hanya karena ada sebuah kapal yang berlayar sendiri tanpa dinakodai, kemudian menuju tempat tertentu dengan amat terarah dan teratur. Kalian enggak percaya terhadap hal tersebut. Tapi kenapa kalian percaya bahwa alam jagat raya yang maha luas dan besar ini ada dengan sendirinya, mengatur diri sendiri dengan amat sangat keteraturan yang sempurna? Mustahil. Kapal aja yang sekecil itu mustahil gerak sendiri, ada sendiri, mengarah, berlayar sendiri. Apalagi alam jagat raya yang hebat ini. Mustahil ada dengan sendiri dan mustahil ngatur sendiri. Sudah, hanya begitu debatnya. Mereka diam, gak bisa berkata apa-apa lagi. Oleh karena itu, secara akal, mustahil sesuatu benda, suatu makhluk ada dengan sendirinya, atau dia ada karena menciptakan dirinya sendiri. Kalau dua hal ini tidak mungkin, tinggal yang ketiga, bahwa sesuatu ada karena ada yang mengadakannya. Sesuatu itu ada karena diadakan oleh pihak lain, termasuk kita sebagai manusia, termasuk alam jagat raya yang maha dahsyat ini, mustahil ada dengan sendirinya, atau mustahil mereka menciptakan dirinya sendiri, tapi pasti yang benar adalah dia ada karena diadakan dan diciptakan. Yang mengadakan dan yang menciptakan itulah yang disebut dengan Khaliq alias pencipta, dan dia adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ada seorang orang musyrik namanya Jubair bin Mut'im radhiyallahu an. Tadinya musyrik dia. Suatu saat dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam membaca surah Tur sampai pada ayat yang ke-35. Hati dan pikirannya tersentuh dengan ayat ini. Kata Allah dalam ayat itu, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka diciptakan padahal tadinya tidak ada, ataukah mereka menciptakan diri sendiri? Jubair ini mikir, iya ya, kita ini ada itu karena menciptakan diri sendiri atau karena kita diciptakan? Lalu itu merupakan awal tertancapnya keimanan dalam hatinya. Mendengar ayat itu hatinya fly, terbang. Dia sendiri yang mengatakan, Jubair menyatakan, kada qalbi ayyasir wa dzalika awwalu ma qara al-iman fi qalbi. Hampir-hampir hatiku itu melayang. Hampir-hampir hatiku itu terbang. Mendengar ayat ini, dan inilah pertama kalinya iman tertancap di dalam hatiku. Riwayat ini sahih, diceritakan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Jadi secara akal, tidak mungkin makhluk ini ada dengan sendirinya. Tidak mungkin dia ada karena menciptakan dirinya sendiri, tapi dia pasti ada karena diadakan oleh pihak lain. Dia ada karena diciptakan oleh pihak lain. Yang mengadakan dan menciptakan itulah Sang Khaliq, dan itulah Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah dalil akal. Inilah dalil rasional yang pasti berujung pada pengakuan dan keyakinan tentang keberadaan Sang Pencipta, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah dalil yang kedua tentang keberadaan Allah, yaitu dalil akal. Yang pertama tadi dalil fitrah, kedua dalil akal. Dalil ketiga dan keempat akan kita bahas Jumat depan ya. Sekarang ini sudah 6:30 lebih. Kita hanya sebentar, kira-kira 34 jam saja tuh ngajinya, sebab terlambat antum. Ngajinya terlambat jadi sebentar. Sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk tanya jawab. Dan kesempatan pertama seperti biasa, sambil yang hadir di sini menulis, kesempatan pertama akan kita berikan kepada pendengar Radio Roja, baik langsung lewat telepon ataupun lewat SMS. Silakan Afif Tawan. Nah, demikian Ikhwatul Islam sesi materi untuk kesempatan sore hari ini. Selanjutnya kami buka kesempatan untuk Anda yang akan bertanya secara langsung pada Ustaz pada sore hari ini di 0218236543. Kita angkat untuk yang pertama. Assalamualaikum. Halo. Taib. Masih tertutup. Taib, Ustaz, kami angkat pertanyaan dari Ibu Syuaib di Priok, Ustaz. Barakallahu fikum Ustaz, bagaimanakah dengan perkataan yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya dan syaitan? Apakah perkataan ini tidak bertentangan dengan rukun iman yang keenam, Ustaz? Iya. Pertanyaan dari Ibu Syuaib di Jakarta, pendengar Radio Roja, bagaimana dengan orang yang mengatakan kebenaran itu datangnya dari Allah dan kesalahan itu berasal dari diri saya sendiri dan dari syaitan? Apakah itu benar dan apakah itu tidak bertentangan dengan rukun iman terakhir, yaitu iman kepada takdir? Kita belum sampai ya kepada iman kepada takdir, tapi nggak apa-apa dijawab. Perkataan tadi benar. Kalau ada yang benar, itu dari Allah. Kalau ada yang salah, maka itu dari diri saya sendiri. Timbul pertanyaan, bukankah kesalahan kita sendiri itu sudah takdir Allah? Benar, memang takdir Allah. Cuma adab tidak boleh menisbatkan keburukan dan kejelekan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kalau ada keburukan yang terjadi menimpa kita, tidak boleh dinisbatkan kepada Allah, tetapi nisbatkanlah kepada diri sendiri. Seperti contoh umpamanya Allah berfirman, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydinna." Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan, "bima kasabat aydinna," karena ulah-ulah tangan-tangan manusia. Dalam surah Jin, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutip perkataan jin yang mengatakan bahwa, kata bangsa jin dalam surah Jin tersebut, "Kami tidak mengetahui apakah Allah menghendaki ar-rusyd kepada mereka ataukah mereka menghendaki keburukan untuk diri-diri mereka sendiri." Di sini Allah menisbatkan ar-rusyd kepada Allah, tetapi keburukan oleh Allah dinisbatkan kepada diri-diri manusia itu sendiri. Jadi memang walaupun semua keburukan terjadi atas takdir Allah, tetapi adab yang harus kita tunjukkan, kita tidak boleh menisbatkan keburukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, bila kita mengatakan kalau ada yang benar itu datang dari Allah, dan kalau ada yang salah maka kesalahan itu datang dari diri saya sendiri atau dari syaitan, ya, perkataan itu dibenarkan dan tidak bertentangan dengan rukun iman yang keenam. Wallahu a'lam bishawab. Nah, masih ada kesempatan untuk mendengar saja. Silakan. Dari Ibu Ani di Bekasi, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ibu. Saya mau bertanya, tadi Ustaz sudah sampaikan bahwa cabang-cabang keimanan itu ada 70 sekian, dan cabang keimanan yang tertinggi adalah perkataan kalimat la ilaha illallah. Apakah bisa dijamin apabila kita sudah benar mengucapkan la ilaha illallah, sudah bisa untuk cabang keimanan yang berikutnya sudah bisa kita amalkan dengan benar atau tidak? Ustaz, mohon penjelasannya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz. Dari Ibani di Jakarta. Di Bekasi, Ustaz. Di Bekasi. Silakan. Tadi dijelaskan bahwa cabang keimanan yang paling tinggi itu adalah la ilaha illallah. Sekarang, apakah bila seseorang sudah mengatakan la ilaha illallah sebagai cabang iman tertinggi, apakah dia dijamin berarti sudah bagus juga cabang-cabang keimanan yang lainnya? Dijawab bahwa yang dimaksud ucapan la ilaha illallah sebagai cabang iman tertinggi itu adalah ucapan la ilaha illallah atau kalimat tauhid yang memenuhi persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam kalimat tauhid. Kita mungkin dalam kajian al-usul salasa ini belum sampai menjelaskan syarat-syarat la ilaha illallah. Ada 7 syarat la ilaha illallah. Pertama ilmu, kedua yakin, yang ketiganya siddiq, keempatnya inqiyad, kelimanya, kemudian mahabbah, kemudian ikhlas dan seterusnya, ada tujuh. Kalau ketujuh syarat la ilaha illallah itu terpenuhi, itulah la ilaha illallah yang dimaksud sebagai cabang iman yang paling tinggi. Adapun kalau la ilaha illallah sekedar ucapan, lisan, tetapi ketujuh persyaratan yang tadi dijelaskan itu tidak terpenuhi, ilmunya enggak tahu apa isi kandungan la ilaha illallah, siddiqnya tidak, dia dusta, hanya pura-pura mengatakan la ilaha illallah, keikhlasannya juga tidak terpenuhi, dia tidak ikhlas, ada unsur-unsur lain, niat-niat lain dalam ucapan la ilaha illallahnya tersebut, pokoknya tidak terpenuhi salah satu aja, apalagi tujuh-tujuhnya syarat la ilaha illallah, maka itu sekedar igauan, nigau saja dia. Oleh karena itu wajib dipenuhi ketujuh syarat la ilaha illallah yang ditetapkan oleh para ulama berdasarkan nas-nas ayat dan hadis-hadis yang sahih, barulah itu yang dimaksud dengan cabang keimanan yang paling tinggi. Oleh karena itu kita lihat banyak orang mengatakan la ilaha illallah sekian ribu kali, tapi tanpa ilmu, tanpa penghayatan, tanpa keikhlasan, tanpa kejujuran, tanpa keyakinan, tanpa memenuhi syarat-syarat itu, tapi dia tetap bermaksiat, tapi dia tetap syirik, melakukan perbuatan syirik, tapi dia tetap melakukan kebid'ahan, tapi dia tetap melanggar ayat-ayat Allah. Nah itu banyak, karena apa? Karena la ilaha illallahnya sekedar di mulut, sekedar di lisan, tanpa terpenuhinya ketujuh syarat yang wajib dipenuhi dalam la ilaha illallah. Wallahu a'lam. Ya. Ini kita seling dulu dengan pertanyaan dari jamaah yang ada di sini, Fawaz, ya. Silakan. Sambil silakan antum himpun pertanyaan lain. Nah. Tadi dikatakan bahwa cabang iman yang paling rendah adalah membuang gangguan di jalan. Hal ini dianggap bahwa ibadah itu juga berbentuk perbuatan. Apakah cabang iman berupa perbuatan adalah ibadah yang paling rendah? Jawabnya tidak, karena cabang iman yang berupa perbuatan itu banyak, bukan hanya membuang kotoran atau gangguan dari jalan. Kita tadi menyinggung sholat, itu juga termasuk perbuatan manusia yang merupakan bagian dari cabang keimanan, dan itu adalah ibadah yang agung. Kita lihat rukun Islam yang lima, semuanya perbuatan, mengucapkan dua kalimat syahadat itu perbuatan, sholat, zakat, saum, haji itu perbuatan, tapi semua itu merupakan ibadah yang agung di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang merupakan cabang terendah itu bukan amalan anggota perbuatannya, bukan, karena anggota perbuatan amalannya bermacam-macam, tapi yang dimaksudlah membuang gangguan dari jalan, itu yang pertama. Kedua, itu disebut cabang iman terendah. Bukan berarti bahwa nilainya rendah, bukan. Cabang-cabang iman itu super tinggi, amat sangat agung. Tapi walaupun amat sangat agung, tingkat dan kadar keagungannya berbeda-beda. Ada yang paling tinggi, ada yang paling rendah. Tapi serendah-rendah cabang keimanan tetap bernilai agung dan tinggi. Oleh karena itu tidak boleh kita menyepelekan, membuang duri dari jalan mah terendah itu gak perlulah, saya mah ingin yang tinggi-tinggi aja. Akhirnya dibiarkan itu duri berada di tengah jalan, dibiarkan itu botol pecah di tengah jalan, akhirnya orang lewat terus aja keinjek, luka. Nah, kita berdosa. Karena apa? Karena membiarkan orang lain terjerumus ke dalam sebuah musibah, dan itu sesuatu yang tidak layak dilakukan oleh seorang mukmin. Jadi poin kedua ya dari hal tadi, bahwa walaupun itu rendah, tidak berarti bahwa nilainya rendah. Terendah dari hal-hal yang agung. Umpamanya begini, ada 10 orang terkaya di Indonesia, A, B, C, D, sampai D. Dan si J yang paling kecil kekayaannya, paling sedikit kekayaannya, cuma 3 triliun umpamanya ya, cuma Apakah si Z ini artinya miskin? Enggak, dia super kaya. Dia itu tersedikit kekayaannya di antara orang-orang terkaya di Indonesia. Cuma 30 triliun kekayaannya dia. Apakah dia miskin? Enggak, dia masih super kaya. Seperti itulah. Jadi jangan anggap remeh membuang gangguan dari jalan. Wallahu a'lam. Silakan kembali ke pendengar Radio Roja. Nah, tayyib Ustaz. Ada Bapak Yono yang sedang di perjalanan. Kami persilakan. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan, Bapak. Ada pertanyaan dari teman saya nih. Kalau kita sholat itu kan menghadap kiblat. Ya. Terus di sana kan ada Ka'bah itu yang terbuat dari batu gitu ya, Ustaz? Iya. Apakah itu, ya pertanyaannya, apakah enggak menyembah batu atau gimana? Tolong dalil yang itu, Pak, yang untuk menjawab itu, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ada silakan. Pertanyaan dari Bapak yang sedang TV. On the way, di tengah jalan, sambil nyetir, hati-hati, Pak, ya. Iya. Nyetirnya. Katanya ada pertanyaan dari kawannya, kalau kita sholat menghadap Ka'bah, Ka'bah itu berupa batu, bangunan persegi empat gitu ya. Apakah tidak berarti kita menyembah batu? Jawabnya tidak. Karena apa? Karena pertama, kita niatnya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan menyembah batu. Kalau kita menghadap kiblat, sholat menghadap kiblat dengan niat menyembah kiblat, musyrik kita. Kita terjerumus ke dalam syirik dan dosa besar. Niatkan kita menyembah Allah. Lalu kenapa kita menghadap kiblat? Karena diperintah oleh yang kita sembah, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah tidak memerintahkan kita untuk sholat menghadap kiblat, ngapain kita menghadap kiblat, menghadap Ka'bah? Tapi karena Allah memerintahkan, maka kita sholat dengan menghadap Ka'bah. Itu motivasi kita, bukan niat menyembah Ka'bah tersebut. Tapi kita menghadap Ka'bah karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sana ada nilai ibadah. Nilai ibadahnya itu yaitu karena ketundukan, ketaatan kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu intinya. Adapun hikmahnya banyak. Salah satu hikmahnya, jadi seluruh kaum muslimin tidak perlu berantem ketika menghadap kemana dia sholat. Karena perintahnya satu, menghadap ke kiblat, ke Ka'bah semuanya. Semua yang ada di mana-mana pun, yang ada di Indonesia, yang ada di Australia, yang ada di Amerika, yang ada di Eropa, yang ada di Afrika, semuanya menghadap ke kiblat. Walaupun arahnya berbeda-beda. Bagi kita di Indonesia, kiblat mengarah ke arah barat, agak ke utara sekitar 25 derajat gitu ya, yang ada di Jawa ini. Mungkin yang dari Eropa menghadapnya ke timur gitu ya, dan seterusnya, dan seterusnya. Oleh karena itu, menghadapnya kita ke Ka'bah ketika sholat bukan dalam rangka menyembah Ka'bah itu, tapi karena mentaati perintah Allah ketika menyembahnya, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia memerintahkan kita untuk menghadap ke arah Ka'bah. Ketika Umar ibn Khattab radhiyallahu an melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam tawaf itu mengelilingi Ka'bah 7 putaran searah berlawanan dengan arah jarum jam. Apakah mengelilingi Ka'bah alias tawaf itu dalam rangka mengagungkan Ka'bah? Bukan. Tapi karena mengagungkan Allah dengan cara seperti yang Allah perintahkan. Karena Allah memerintahkannya demikian. Lalu setelah itu Nabi SAW mencium Hajar Aswad. Apakah mencium Hajar Aswad menunjukkan Hajar Aswad ini adalah batu yang amat sangat istimewa, punya nilai lebih dibanding batu lain? Enggak. Lalu kenapa Nabi mencium? Karena Nabi diperintahkan oleh Allah. Dan kita diperintahkan untuk mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi. Oleh karena itu Umar bin Khattab pernah berkata kepada Hajar Aswad, kata dia, sungguhnya aku tahu bahwa kamu ini batu biasa. Seandainya aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW mencium kamu, aku pun tidak akan mencium kamu. Lalu Umar bin Khattab mencium Hajar Aswad itu. Kenapa mencium? Bukan karena Hajar Aswad istimewa, tapi karena apa? Karena mengikuti sunnah Rasul mencium Hajar Aswad. Lalu kenapa Nabi mencium Hajar Aswad? Karena diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memerintahkan, pasti ada sesuatu hikmah di balik itu, baik terketahui hikmahnya ataupun tidak. Jadi ingat kepada bapak penanya tadi atau kawannya yang menitipkan pertanyaan ini, niatkan sholat menghadap kiblat itu bukan menyembah Ka'bah, tapi menyembah Allah, tapi kita menghadap kiblat karena diperintahkan untuk menghadap kiblat dalam sholat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Silakan teruskan. Nah, kemudian masih dari pesan singkat dari seorang pendengar kita. Ustaz, saya belum memahami tentang sifat Allah Al-Awwal. Apakah Allah ada tanpa permulaan atau ada tanpa didahului apapun? Mohon penjelasannya Ustaz agar keraguan tidak melingkupi hati saya. Iya. Salah satu pertanyaan via SMS ke Radio Roja adalah salah satu sifat Allah Al-Awwal dalam surah Al-Hadid. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Dialah yang awal, dia yang akhir, dia yang zahir, dia yang batin. Apa makna al awwal? Al awwal adalah alladzi la syai'a qablahu. Al awwal artinya adalah yang tidak ada sesuatu pun sebelum Allah. Apakah artinya Allah awalnya tapi yang paling awal? Enggak, Allah tidak ada awalnya. Karena kalau Allah ada awalnya, umpama Allah sebagai yang paling awal adanya, umpamanya ya, sebelum Allah tidak ada apa-apa, tapi sebelum Allah ada waktu, dan waktu adalah makhluk. Berarti sebelum Allah ada apa-apa, kalau begitu berarti Allah bukan yang awal. Oleh karena itu yang dimaksud huwal awwalu, Allah yang paling awal, adalah yang tidak ada awalnya. Tidak ada permulaannya, keberadaannya tidak diawali oleh tidak ada, dan tidak diakhiri oleh ketiadaan. Allah tidak pernah berakhir, yang dimaksud al-akhir, Allah yang paling akhir, artinya yang tidak pernah berakhir. Yang tidak diakhiri oleh ketiadaan. Keberadaan Allah tidak diawali oleh ketiadaan, dan tidak diakhiri oleh ketiadaan. Oleh karena itulah, maka Allah tidak pernah tidak ada. Yang dimaksud al-awwal bukan yang paling awal, artinya sebelumnya tidak ada, lazim yang pertama kali ada, bukan. Tapi keberadaan Allah tidak diawali oleh ketiadaan. Allah tidak pernah tidak ada. Baik nanti maupun dulu, gitu. Itulah makna al-awwal dan al-akhir. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Di sini Fawaz sebentar lagi akan azan maghrib. Nah. Untuk itu sampai di sini saja dulu. Dan bagi ikhwan dan akhwat yang ada di Bandung, seperti biasa besok ada kajian kita di Masjid Raya Cipaganti, membahas kitab Bulughul Maram. Dan bagi ikhwan akhwat yang dari luar kota, kebetulan besok umpamanya berlibur ke Bandung, sempatkan ngaji ke Masjid Raya Cipaganti seperti biasa 4:30 sampai maghrib. Nah, sekian saja dulu. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan atas pembahasan yang sangat bermanfaat dari kitab Al-Thuluth Thalatsah, tiga landasan utama, dengan syarah yang dipakai oleh Al-Ustaz, dari syarah yang disusun oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Saleh Al-Thaymin rahimahullahu ta'ala. Semoga bermanfaat dan semoga Allah ta'ala memberikan keberkahan dan penjagaan untuk Ustaz dan kita semua. Semoga kita bisa memahami apa-apa yang telah tadi kita simak pembahasannya. Dan insya Allah pembahasan dari kitab ini bisa Anda ikuti kembali di hari Jumat sore di pekan mendatang. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf bagi Anda yang telah mengirimkan pertanyaan. Namun karena keterbatasan waktu, kami tidak bisa mengajukan pertanyaan Anda keseluruhannya. Kemudian Ikhwatul Islam, saat ini pukul 17.47 menit waktu Indonesia bagian Barat. Masih ada beberapa menit ke depan bagi kita untuk mengumandangkan azan bagi sholat maghrib daerah Jakarta dan sekitarnya. Sebelumnya kami kembali informasikan beberapa info kajian ilmiah yang bisa Anda agendakan untuk di kesempatan esok. bagi Anda yang berada di daerah Bekasi Selatan dan sekitarnya, bahwa insya Allah Ustaz Abu Haidar Sundawi akan hadir di Masjid Al-Ihsan dengan alamat Jalan Pondok Jingga Mas 4, Perumahan Pondok Timur Mas, Bekasi Selatan, dari pembahasan Tauhid pada esok pagi jam 9 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan selesai. Informasi lebih lanjut silakan hubungi panitia di 0811-940499. Kemudian untuk Anda juga yang berada di daerah Cimanggis, Depok dan sekitarnya, pada esok ba'da subuh insya Allah diselenggarakan pula kajian pembahasan Kitab Bulughul Maram dengan syarahnya yang disampaikan oleh Ustaz Zainal Abidin. Kami ulangi, oleh Al-Ustaz Abu Ahmad Zainal Abidin, diselenggarakan di Masjid Baitul Basir, Perumahan Permata Puri 1, Jalan Radar Awi, Cimanggis, Depok. Informasi bisa hubungi panitia di 0811173675. Kemudian untuk selanjutnya di hari Ahad 9 Agustus 2009, untuk Anda yang berada di daerah Bekasi Selatan kembali, insya Allah diselenggarakan kajian dengan pembahasan sifat shaum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan oleh Ustaz Abu Yahya Badrussalam Hafizahullah, diselenggarakan di Masjid Muhammad Ramadan, Perumahan Taman Galaksi Indah, Jalan Pulau Ribung Raya, Kafling 2, Pekayon, Bekasi Selatan. Kajian terbuka untuk umum, ikhwan dan akhwat. Informasi bisa hubungi panitia di 0812-9572-868. Kemudian untuk yang berada di daerah Jakarta Barat, insya Allah diselenggarakan kajian dengan pembahasan bedah buku Siapa Bilang Sunni dan Syiah Bisa Bersatu bersama Ustaz Abu Qatadah Hafizahullah. Kajian ini diselenggarakan pada Ahad 9 Agustus 2009 jam 9 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan selesai. Kajian diselenggarakan di Masjid Nurul Iman, Jalan Raya Pos Pengumben nomor 21, Serengseng Kembangan, Jakarta Barat. Kajian gratis terbuka untuk umum, ikhwan dan akhwat. Informasi lebih lanjut silakan hubungi nomor kontak panitia di 9181-9283. Kemudian untuk yang berada di daerah Bintaro, Tangerang dan sekitarnya, pada hari Ahad 9 Agustus 2009 pagi jam 9 waktu Indonesia bagian Barat, juga diselenggarakan kajian dengan tema Bersemilah Ramadan bersama Ustaz Jazuli Hafizahullah, diselenggarakan di Masjid An-Nasr, Jalan Bintaro Utama Raya, Sektor 5. Informasi lebih lanjut silakan hubungi panitia di 7114-0356, 7114-0356. Berikutnya ikhwatal Islam, diinformasikan pula bagi Anda yang berada di daerah Cileungsi dan sekitarnya, pada hari Senin 10 Agustus 2009 ba'da asar sampai dengan selesai, insyaallah kita akan simak secara langsung kajian bersama Ustaz Abu Abdul Muhsin Firanda Hafizahullah dengan pembahasan kiat-kiat muraqabatullah atau mendekatkan diri kepada Allah, yang insyaallah akan diselenggarakan di Masjid Al-Barakah, Kompleks Radio Roja, Jalan Pahlawan, Kampung Tengah, Cileungsi, Bogor. Informasi mengenai kajian ini bisa hubungi panitia atau penyelenggara di 0217024730. Kemudian ikhwatul Islam, atas nama panitia pembangunan Masjid Al-Barakah, kami sampaikan bahwa dalam rangka penyelesaian dari pembangunan Masjid Al-Barakah, kami senantiasa mengajak Anda untuk terus berta'awun ala al-birri wa taqwa untuk pembangunan Masjid Al-Barakah. Anda bisa mendonasikan infaknya melalui rekening Bank Syariah Mandiri di nomor rekening 103-7012-686. Kami ulangi, Bank Syariah Mandiri nomor rekening 103-7012-686. Dan Anda pun bisa datang langsung ke lokasi pembangunan Masjid Al-Barakah untuk bisa meninjau secara langsung di Jalan Pahlawan, Kampung Tengah, Cileungsi, Bogor, atau tepatnya di belakang kantor Polsek Cileungsi. Untuk informasi ataupun untuk laporan dari keuangan ini kami simpan di web kami di www.radioroja.com. Dan untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi panitia di nomor telepon 08 13 14 25 59 58, 08 13 14 25 59 58. Kami ucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan untuk kaum muslimin dan muslimat, para donatur yang telah menginfakkan sebagian rezekinya untuk pembangunan Masjid Al-Barakah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala dan ganjaran yang berlipat ganda dan tentunya yang berguna pada kehidupan kita di akhirat kelak. Dan ikhwatal Islam, tiba saatnya untuk kami hadirkan kumandang azan untuk sholat maghrib bagi daerah Jakarta dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan seluruh aktivitas ibadah kita dan tentunya menjadikan seluruh aktivitas ibadah kita berpahala dan menjadikan ibadah kita ikhlas hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala saja. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. عن عبد الله بن عمرو بن العاص